selalu mengabaikan kewajibannya, tidak berdoa, tidak bersekutu dengan pencipta alam semesta. Kehampaan dan kekosongan yang didapatinya dalam dunia, sukacita yang sementara yang didapatinya dalam dunia. Yang didapatinya dalam Kristus Yesus.